Ini tetap ini tidak, jangan kalah. Seiring masih hongong ketika orang sugih yang kalah dan orang susah. Nah ini mesti kita kalau yang bisa Tuhan kata. Jadi duit kalau ada di tangan kita, jadi kita duit ini menggunakan mesti. Nah kakek duit Tuhan yang diganyali orang bakal kalah aja. Tetap duit Tuhan yang dibagusi gitu orang tak sedang-sedang. Jangan tak paling ini duitnya amanah kalau Tuhan serahkan duit dalam kita. Nah bangun makan gak sama lemah indah, gak sama semua itu juga. Tapi masa ini Tuhan udah tamak dan lemah indah. Aw a'la atau kalau benar cara kita. Nah ini tahu pulang kesalahan sekarang. Maaf ya kamu marah sekarang. Tapi langgar dan masjidnya pada satu kalah lawan itu. Nah maka Tuhan pulang kayak kita. Satu orangnya tanya mungkin tidak harap ini pada rumah sekarang. Walau menghapati bahwa hajawa kali alaih sasalam tiga sa'al amal yukamin zakratu nasa jidarahum. Dan karena babatan tangan ayat Quran ini dengan hadis Nabi, bukan babatan tangan hadis Nabi dan ini apabila sudah gawian satu kaum atau masyarakat jahat ada tandanya orang yang sudah jahat gawiannya seampunan ada tandanya. Maka yaitu mereka itu memperhiasi langgar bagi-bagi penanggar itu menunjukkan sekampungan itu ada yang jahat. Ini yang ngerti kalau membagi kita habis ini ada keadaan tadi menyuruh badakan tangan tak ada li'amma manhiya anhu karena yang dilarang di hadis ini ajak rapatu yattagliku yaitu mahiyasi lawan anna yattagliku ma'ukir-ukir makanya Yahudi. Nah dihukum bagam berkata-kata wayang kalau macam-macam anak-anak apa ini anak dua kali apa itu anak-anak naga apa ini tolong ditanya itu mengertilah kita buka kesalahan kita buka kesalahan jadi kita jangan nanti minum jodoh dan raja min ada orang bahari nanti empat minit orang bahari ada orang bahari kalau di sini dijahat ada sajak rata dijahat panggitan mengukir sebagaimana Yahudi dan misalnya lainnya sebagaimana Islam dia lain paham gak tak? Nah itu coba kena ada lalu aku bacakan dulu lah di dalam kitab Sunan Abi Daud juz awal halaman 123 isinya di zaman Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah kemudian sebelum empat gurung di rumah Abu Ayyub Al-Ansari pas dari Jibreta seorang susah Nabi di situ tinggal kemudian Rasulullah masa kehadapan melihat ada tanah di Jania kebon Rasulullah bertanya kepada orang di Madinah ini kebon tanah siapa? Jawab orang sana ini adalah milik orang yatim. Jawab Rasulullah SAW umpama kita tukari nonton mata akur kaitan akur nah itu di huruf di Haji Jana lawan kebun yang bagus di luar anak yatim kan yang ini tambah lalu dibangun masjidnya baru. Nah cara bangunannya ya anda pilihan empat pilihan nyata sungguh ke rumah diumumkan ini masjid disimbayangi berjemaah lima waktu dimahat apaan hari hujan kara hujanan hari panas kepanasan paham? Dia nanya Yahudi tak? Dia tak kira selawar mengambil nah ini itu sudah ya wapas Rasulullah berganti khalifah di bakal sibuk dibangun masjid tadi hadijannya ada pihang pihangnya tetap aja nata datang kurma baatapnya yang mulai baatap atapnya ini yang daun kurma atap daun ini ya meninggal di bakal sejak tegaknya sampai kasihnya Umar ba'alih pululang meninggal kasihnya Umar sampai kasihnya Utsman kasihnya Utsman inilah awal-awal irama membina lawan batuk serta belukis dan lawan cek pulang nah itu pihang-pihangnya pun batu juga balukit dia, tapi lo kita ini kadang ada Yahudi masalah. Ini atapnya belum cari akaran kayu gading ya kalau kita di sini sirah. Ini zaman kelima. Sama Usman ini apa lo nabe? Sahabat kan asal kelapa air. Ya alaikum bismati wa sallimati kelapa air lo ketibin. Ini jadi kita termasuk ketibah ada yang ini. Paham? Nah, lah, nah itu. Mengerti kah? Itu muka itu kah? Jalannya. Dan sejen maulah diri ajarnya ke kita maka baca dan sejen teman ini di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Narasi kisah zaman Utsman bin Affan. Paham kata? Ini sama ini kalau kalian dari pada ayat tadi yang ansur paha. Ya tidak kan dapat ikut yang kena Utsman jadi ini akhir Quran kalau orang ini jadi. Jadi karena pelajarannya kali itu tuan, karena niatan takzim. Nah, jadi lama niatan takar itu yang salah, itu yang dilarang. Takarnya yang dilarang, lama niatan takzim mengasihlah lawan duitnya tuan, jangan merugikan orang lain. Maksud orang lain tu berterima, kalau duit berterima, kata boleh. Kita akan untuk mengkali mereka tak adanya, ini sederhana aja. Tapi yang sedangnya kalau umur awal tuha. Yang awal tuh ini jangan kalah lagi mah, bete adalah. Okey, jangan nyatakan adalah. Dan tentang masalah artinya hendak yang artinya ini bagus-bagus di kota-kota di Makassar, misalnya program yang paling larang itu yang cara sedang aja dulu. Mencari duit, nyata tapi tahu aja ya, karena banyak banyaknya tuh. Walau misalnya ada juga kan yang memadakan doh, boleh. Dan yang makro-makro ini makro dia kan ini haram kan? Dia kerap pakai masjid ini kan haram dia. Nah makro-makro ini yang macam-macam warna. Sehingga orang sembahyang mikirakan itu, ukiran itu, ada kata hukuk lagi. Nah, itu kan orang yang hukuk dia kan yang kata hukuk ini dia putih secara berputih. Dia kan punya tidak kan canggung pikiran ke sebuah kamar juga. Ya Allah, kita sama aja kah antara nanti melewar malam, juga. Nah, itu di dalam kitab Qasallani juz awal halaman 440. Nah, tadi artinya kata kada dilarang asalnya takzim. Lah kecuali duit itu dari kada betul nah. Itu dalam kitab Qasallani. Paham kah? Kita rasakan baca di dalam. Lahutnya bilang bukan bagus bangunannya yang bilang. Jadi kalau bagus bangunannya kada bilang. Nah, hati-hati kan yang salah paham ini nih. Bagaimana ini kebagusan masjid sorong yang anggar ini? Perkenaan ini harus jelas ke desa. Bagaimana kalau sorongnya lah ini? Nah, yang salah, itu yang salah. Kadada, ibu yotima, agung Allah, anak perutaha, kadada. Kadada. Kemudian wa iqanuhu mengatik mengulimi ya kan besi kan pulang ayo aja kita ayo aja kita dikuasai aja untuk rumah Allah Ta'ala wa minat ta'zimi al-hikiri tapi ini kan menurutnya kata itu tadi yang alamnya ada yang kata itu itu secara aja pak maka ada aku juga aku tadi kan memadakan yang di Abu Dawud lalu memadakan yang di Kasalani ya kalau aku kan dengar ayo ya kamu ngertikan pada cucuk saya aja ya kalau lah ini kan enak yang cucuk saya aja ini pada cucuk saya aja ya lalu ngetahuin ya hisi dan masuk kita menghormat masjid dia langgar masuk tapi menghormat mengapa ngurus juga maka nama menarik tak diri hak membarah diri ya kan mengaku ya kan jangan cuba kulit itu baru saya datangnya jangan kacau rumah seorang lagi punya berkilat acara benar itu mungkin itu bagus kacau rumah seorang dia nanti nyebarat ulat-ulat dia ini kan dah hari-hari ini rumah seorang dia bisa rumah Allah Ta'ala itu lah maksudnya kan sekarang maksudnya makanya suruh Tuhan minal akbar terus segala yang kotor dan najasat yang najis di buangnya kada lah memang ada lumut kita pakai ini mah lijati orang kalau memberi kada lah memberi jati ini sih menyamuk ini yang menjadi menapa apa ya lompat telat ini di acah-acah lak men menjadi telat langgar ini banyak menjadi di sini banyak banget juga rumah ini nah di anak-anak kami ada yang di sini di banyak apa namanya kita ada santai ya pokoknya kita jangan merugasi kita ini sudah menelurni tanda sudah merugasi pulang lah itu kan bicara kalau atau ini jangan gak berpihara ini ya kalau lah maka hukumnya haram ini kan merugasi kita haram lalu ingin ingat menghinakan jadi merugasi lain balas nama kerja dulu lho ingat menghinakan kafir lalu murtad mengajak dia meninggal boleh lah dia beri dasar dikit dia bayarnya merugasi banyak dia kan masjid kan ya lalu ingat menghinakan gak main saya ingin pak ini apa tidak benaran Tariha bakdi ashabinya ta'ali masjidian ke masjid memakruhkan kebahagiaan mazhab kita Syafi'i melajari kanak-kanak andak ini masjid kanak-kanak belajar di masjid kanak-kanak itu ini kan dengan kala nah lalu kan akan halilungan macam-macam lalu ngarangnya hujannya ada cocok ya badan hari ini masjid ada cocok akhirnya kanak-kanak itu jangan di situ yang kita kan ada dua tahun di masjid kita adalah kadang-kadang di sekolahan belajar di sekolahan ala kuliah ini ala lingkungan dia pak nah itu jadi hamba gue pertanyaan ke kita ada nama masjid pak nah itu ya anna'um lah ya tahar lagi ayah akbar ya Allah karena makan tadi kan ini berhasil kan nah itu kan memang apa itu siapa masalah ya diri ini aja jangan kita menurut kan makan itu berkata malah jarang tak lewat Kaya Abdi balik ila alami panggil di masjid maka amarah saya telah dipanggil di tina Nabi menyuruh ke bidang Nabi menyuruh maka ya ya kalau dari Tuhan Imam Barasi wakot ibiha maharumi pokolak miri Barasi lawan harum gimana? Barasi lawan harum dengar joharum yang mengkola gini itu dengan bawa kasiak aja tak hukum membawa kasiak bebau misalnya dari ya alami kegeram yang hukum kegeram pula kumpulakan berapa geram berapa ya nah ini ya kak yang banyak harumnya bilang kalau dihitungnya dalam ketiak dia bilang ya yang bertanggung yang banyak harum bertanggung kan banyak rasa lain-lainnya kalau ngeringat nah misalnya meluakan yang lain ke dalam itu ini kan ini yang pasti tak kalah ini yang rahasia ke dalam ya aku mau aja saya mau ini maka dan ini dan temennya ke dalam yang berbuka ya kan? Harum ya kalau ini ya harum ya? Harum ya kalau ada juga telepon itu aja nah itu karena akan ditanya termasuk empat harum ini ini kalau ditanya kalau teleponnya kata menunjukkan andakan itu ya kepada dia daripada menghati ini sudah ini ya kata ini macam-macam ini ya kalau andakan itu ya kan ya mbak itu melampuinya disuruh juga kita nampu kalau kalian membayari akan nampunya barang apa itu mau kalau nampunya kalian bayari akan barang apalagi lu nampu banyak banget ini barang tapi ini sedikit bayarnya 100 lebih lagi belum kadehan 100 ribu lebih bayarnya kada gampang ini kan entah ini kada beracaan bayar itu kada kaya banyak pang disuruh dia nampu lima nikari disuruh dia mambuangu tahitatnya disitu nanti sikung tahitatnya sikung juga dari ayo, ini orang tahir itu bakal lahirkan buang tepetnya padahal mencorong yang mana pakai nyamuk pakala ujang nabi jani buma sajidakum sejianakum jauhakan kananakan-kananakan tah daripada masjid jauhakan gitu loh ini dia tak karobot kalau nggak kan Islam paham juga jadi itu loh jauh apa kira-kira jangan bau kada ramon ya masjid kita masjid terus itu orang banyak itu kan nah iya kan nggak kepala mana nggak kalau ke sana tuh gimana boleh akbar di India ya nah pemenangkat Tuhan ini membayar itu yang jadi karawi itu kan ada kawaannya kan ini mah kotor yang kalau ditanyanya jangan dibawa ke masjid mencokor mendauri ya kalau tak ya ya jangan dibawa mencokor mendauri nanti bahagian ini nih jadi menurut menonton dia belajar ya ini buat kita bisa kalau orang tak kadang mana jangan dibawa anak ada mau orang belajar ya jadi nah artinya ini dalam bisa belajar jangan dibawa dia kami mau warna itu salah. Wama jani nakum orang nang kakadak awa termasuk di dalam gelombang SW, SM, SM kakadak termasuk majanin ngerenya jamak daripada majanin ini jangan tetarap ini secara bakal ngejelek atau wakanya ngapa-ngapa kok kita langgar wakanya jemputnya ya atau enggak kita langgar putukannya buat ngelombang sumur nah majanin jadi kan yang ada nanti ini ya ugar aja sudah jawakan maksudnya kayaknya diubah lagi pang-pang-pang dan diparakakan apalagi membawa senjata setelah imam cucuknya majirin ngeri nah minta jati dana yang berdatang-datang pun kan kalau jadi bawa badana ini bani baik bani ya kalau kalau jadi bisa kalau kok terjadi ya kalau lah yang meretok kalau kita ya kalau lah meretok misalnya kan untung aku lupet maka betas hehehe lawan nangkang nah iya jangan untung lupet. Nah, ini kan dapat nih, sebenarnya saya salah lihat di sini kan, jadi mampetin abang-abang yang tapi di parah. Jadi kalau saya salah lihat, jauhkan daripada masjid langgar ini jangan diparakakan. Nah, kita ada di bisa ya, sekarang ini berjalan. Wasallah sujudikum, jauhkan daripada mencabut pedang, artinya pedang itu jangan dibawa, dicabutkan ke sini. Nah, so kalau ada jokolah, bahari jokolah jah, nung parang tak bantok juga, nah, ya kalau, nah, bebas ngulang, ya kalau, tak nih, tepan dia, kalau ada dua parangnya, ini tekang, kepada wangi, kalau ini kan, kita kutan, pada, nih, ini kan, saya bakal lari, ini lah. Jangan, bebayaan kak itu, jangan, sini kan, bebas ngulang, bawa karis, bebayaan kenyanya, sebutin seorang punya karis, nah, jadi kata belecek, ada belecek, nah itu ya iqamah tahududikum jangan hendak memutus hukum berulaja kantor hendak belas hukum memutus hukum sebab ini orang memutus hukum saja ini kan ya nah ya kalau ada orang dia nah di dalam masjid kada cucuk nah ya jangan warat atur watikum nah ya tak kutiakan wakil usumatikum bebantahan jangan dia menandak bebantahan bersoal jawab bakal luar aja. Jangan itu air menak barahnya air sini kita tidak limbar. Bapa tidak limbar. Nah jadi jangan kita. Ang jadi mungkin orang yang kada tahu nih kalau kita kalau kami masjid diulahnya melajari tanah kami masjid dua membedaurang itu di masjid dua. Nah ya tak. Ini ya kada tahu di jadi kita. Kada tahu di hadis ini kita. Kalau kita nih di jadi ada di sini kita. Nah itu tetapi kita nyaman pang. Entahlah. Nah ya tak. Mencadar lihat tu jangan, lamun cadar sumur jangan, ni kata. Wajan muruha harumi akan masjid-masjid itu. Nah, jadi harumi. Langgar lamun ada lagi. Okey, kalau harumi, dia bilang banyak harum pada ini punya kulit. Harum tertinggal di rumah malam ini. Harumi, nah ini mah harumi dia ni, dia harumi. Berataan harumi aman kalau berdiri di sini, kalau di sini kalau tangan kalau kalau aku dia lagi masuk kita mungkin ada tadi kemudian naikin apa rasanya kalau berbakulah lah dia rasanya kawin lagi tapi bilang tu kan ya lah ni dia pun ada yang itu ya kalau lah tapi dia juga berat angka menguk ya ini maksudnya lah jangan balik aja kalau saya turun lah berapa lagi bagian nurwah hari ini alamu kira-kira kisbah dagang buat cari macam-macam atau jakat takat keterluan menggalinya kembali ini waktu lagi maksudnya tak tayoh tayohnya juga liat ijiyahumullah asa nama amilu aytawabahu itu Allah Ta'ala bakal membalas lawan gawian minang bagus itu. Nah apa maksudnya tawabahu pahalanya yang dibalas pada gawian itu pokoknya yang dibalas pahalanya. Wa ahsana di mana hasana artinya bagus minta aja pada ahsana ta. Jadi Allah tabdil lah ta Allah lebih ijan terkala di dalam nama ta. Wa lagi daun min perlu Allah Ta'ala nambahi pulang tambahannya tapi ini nih kurnia Jepang. Nah, kita itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kita, ya kalau misalnya mau orang salah, kita upahi menutup intan berapa misalnya sekarang 5.000 lebih kita. Nah, 5.000, 6.000 lain. Itulah menurut Allah Ta'ala, maka diturun ke kita. Itulah, maka itu dilabih sedikit. Jadi orang-orang yang mengambil upah itu, lalu ini kawa berhinak yang sepanjang sahajiannya. Saya tadi sampaikan telah kandakannya ke saya lagi. Wallahu yarjuku man yasha'u bi ghairi hisab. Lamun Allah Ta'ala menggaji, kada kawa dihitung. Besli ke gaji dan kejunnya minta itu. Tapi hendak masuk minum kada cukup syarat kada kawa. Ya kalah juga ini ada kawa. Yang sudah cukup syaratnya masuk di sini dasar bujur sudah. Nah, bujur sudah. Yukol pulanun yumpiku bigari hisab ayu yuwasi'u ka'adna oleh yasimu yumpiku. Artinya berbari-bari kepada berhitung. Berauk saja. Berauk. Itu orang menuruti Allah Ta'ala kah. Berauk ini kada. Nah sudah dihitung, tapi dikirakan minggu-minggu jualnya munjuk. Walladina kekaparu. Adapun orang yang kafir, ya lawanannya yang dijalun tadi tak. Akmaluhun ini beramal juga. Jadi orang kafir ini beramal juga jadinya. Tapi amal mereka kata Robin seperti anak karik biki atin nang di padang pasir. Anak karik di padang pasir. Tahu kalau anak karik kan di padang pasir jam ukurin ayat palatin. Jadi biki ah maknanya pi ki atin makna ki ah palat. Palat di sini nih bahasa Arab. Lain palat bahasa kita. Lain padang pasir. Wahia wahia pisarok suanun itu cuma cahaya. Nang Europehani tengah kali atas tengah hari. Kisi jatil har karena papanasan hari ya kalau anak hari. Yus bihul ma'ajar ya. Lamun orang kada paham ya dana banyak. Lain. Nah lalu ya sabuhu ya gunuhu jama'anu al-aksanu makan orang yang kehausan kita lihatnya banyu ada di tengah padang itu kenapa senang pada hatinya melihat banyu ada senang sekali kita raih udah jauh udah jauh udah jauh sekalinya ayo minta apa abang nangka itulah orang kafir ba'amal yang bagus-bagus macam-macam gayanya membantu orang, menolong orang, berbuat baik lawan orang, lawan duit, lawan harta, lawan anak buah, lawan diri sendiri, lawan rumahnya, lawan macam-macam pemiliknya ini berbuat baik banyak-banyak waktu hidupnya. Tapi orang kada beriman. Apa kabar lawan kena al-kiamat kena? Dapat kada balasan? Kada ah. Kada ada balasan ini. Nah. Ada dah. Hatta idza ja'ahu waktu dah Haji Jani mendatangi iya akan terapa akan tarap dia aja asli jam'an datang orang yang haus ku akan dia akan anak kari yang dia gitu ya sang kanan banyak sekalinya. Nah kada ada Haji Jani iya kah kada kada ada. Nah ini sakit banget kada apa jalannya kada ada tumbang juga kalinya kalau ngomong semalaman kita berpedang. Ya kau kata, ya tak. Min mahasibahu kadalika al-kafir. Min mahasibahu titik. Kadalika al-kafir. Nah seperti itulah, seperti orang menghalau kadeh. Nama lihat anak kari kadeh. Kau itulah orang kafir. Ya sabu anna amalahu kasadakatin yang pau. Kasadakatin ayam pau. Ya sabu anna amalahu yang pau. Ia menyangka amal itu ada gunanya. Amal itu seperti sedekah. Nah ini. Kalau orang kafir ke itu sama dengan orang riya. Orang riya pun ia menyangka amalnya itu berguna. Padahal seperti anak kari tadi juga. Ya kada ikhlas. Hatta ija mata lagun mati. Sudah habis duit. Awak uyuh. Pahalanya nol. Nah. Ida mata wakabina ala rabbihi datang ke hadapan Tuhan lam yajid amalahu kadada ay lam yampakhu ada baguna amal itu. Nah pertolong kada iman atau kada lihat tadi tapi dapat ke apa dapat lah cahayanya kada lihat lihat ya kalah ingat saja kalah ujar aku semalah Nada mau banyala kompor minyaknya kan apa? Minyaknya kan ada lagi kompor mau. Wajadallaha indahu wajada wa'dahu indal amal. Mendapat ia akan janji Tuhan, wajadallaha wajada wa'dallah. Mendapat ia akan janji Tuhan indahu indal amal tadi dihiga amal. Napanya? Mendapat akan janji Tuhan dihiga amal. Maksudnya amalnya itu didapatnya balasan di dunia jo di akhirat kada dihiga amal itu dapat pahala kada lamun dihiga Tuhan arti dihiga Tuhan di akhirat arti dihiga amal di dunia apa minta puji ba amal dapat napa nah pujian tentu di akhirat kada lagi apa nak mencari nama seorang yang baru nak mencari nama ingin dapat nama itu juga di akhirat kada dapat lagi. Itu maknanya oh jadalah indah oh jadak wak dahu indal amal ay indah amali pawah-pawah sabar ay jadahu ada itu dunia kah di dunia juga balasan nyata itu wallahu sallallahu hisab Allah Ta'ala itu segera aja anak menghisab orang kapan dia hisab ini gimana tadi sini juga sudah ini ini caranya kalau dapat lagi taha des awal Allah bina kaparu amalun asayatu qadirul matin atawa orang-orang kafir itu amalnya jahat. Misal amal yang jahat itu seperti beberapa gelap. Gelap nang mana? Di bahrin leji. Di dalam laut pulang, nang dalam umat. Mana sudah kadat, mana laut pulang kadat. Ya besar maujun, laut ini sudah diliputinya pulang oleh si gelom. Gelombang mimpau kiri maujun gelombang yang sebutin ada pulang di atasnya galang bah berapa kali gelombang nah itu maujun mimpau kiri tahap di atas gelombang yang kedua ini pulang ayam berapa gelapnya berapa gelap berapa lapis benar ayo gaimun hari gulumatun badu toko bakdin gulumatul bahri gulumatul majil awal gulumatul sani gulumatul sar empat gelap laut gelap nang anu gelombang pertama, gelombang kedua, kemudian awan. Jadi orang kafir ini juga nih amalnya itu menjadi kegelapan. Nang membahayakan semuanya. Dalam laut tu sudah jadi berbahaya, lama dihantam iwak nata. Iwak macam-macamnya ya aja. Dihantamnya gelombang pulang, gelombang kan dua pulang, dua ganda. Awan pulang kadat begini. Dah kada desa takutan nyerang apa yuk jangan nih kita dalam kamar aja serongan lampu aja kada takutan nyerang padahal kada bisa apa sekali kaya ketakutan aja paham yang salah kacak tak yang ketakutan yang salah kacak ketakutan apalagi ini jadi untung kalau iman kalah. Kan Tuhan tadi mengumpamakan nang masalah nerihi orang beriman insyaallah lain pada orang kafir hajiannya. Kalau orang beriman apa kemalah boleh pada tahu lagi ya kalau biarnya kada beramal sudah sekarang dia apalagi beramal dia insyaallah nurun alam orang kafir biarnya beramal dia ya kenapa kandap dia apalagi itu lawanan nyata ngerti ya lawanan itu kan sekarang itu lawanan apa ya yang kalam sedari kalam kalau lah kalam juga itu ya. Nah itu. Iza akhraja ayin nawiru ya daru fi hajar berumat lam yakat yaraha lam yakrut min ru'yatiha. Orang tahayyannya hendak memeriksa tangan di waktu gelap dengan empat macam. Ada kada melihat tangannya tuh ya kada melihat iya. Nah iya jauh kata kacak. Wa maralam yaj'alillahu lahu nuran famalahu min nur. Apabila Tuhan kada memberi petunjuk lawan orang itu, kada ada harapan dapat petunjuk. Jadi maknanya, wa malam yahdihillahu lil Islam wal iman lam yahtad. Apabila orang itu kada dimasukkan Tuhan ke agama Islam dan ke iman, kada kawa inya hendak berpikir sorang. Di sini menunjukkan bahwa sunyi hidayah Islam dan iman semata-mata anugerah Tuhan. Kada kawa diusahai dengan kepintaran atau keturunan atau artinya apa? Usaha lainnya. Ya kan? Banyak aja kalau orang yang turunannya Islam tapi kafir anak Nabi Nuh. Jadi bukan keturunan. Nah, bukan kepintaran, banyak aja kalau yang pintar kada kada ada iman ya kalaratna saja teh. Ini semata-mata hidayah tuh Tuhan. Terlihat di dalamnya. Pamalahu minun usfu pida min hada anna nura laisa fil hauli wala bil quwwati bal bi fadlillah yutihi liman yasha wal makna man lam yaj'allah dinan Islam wa imanan talali nalah ya kah. Ya kah? Ya kah di dalamnya. Summa qala alam tara annallah wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkat majlis dan kita yang kita baca dan kita dengar bersama-sama mulai di tanggal sampai di rumah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dari batin semua hidup, demikian juga dosa dan kesalahan umat kita, abah kita dan seluruh kula dan warga kita, kawan-kawan kita dan jiran-jiran kita, terutama ya Allah, ya Allah, ya Allah, jiran ulun di sini berataan, mudah-mudahan mendapat keampunan dosa dari batin semua hidup dan diberi Allah ta'ala rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna segala hajat dikabulkannya, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran di dalam surga, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran di dalam surga, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran di dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk arwah kawal kita Haji Masran kah, Masran kah? Masran anak Sahabuddin. Inya tuh umpat aja malam satu malam at di sini mengaji kurang bimuang. Jadi kita tahlinan nah untuk Haji Masran dan Sahabuddin. Al-Fatihah. Haji Masran bin Sahabuddin minan nar. Allahumma innaka ta'lamu anna halalna hadhihi tahlilat wa nushhiduka anna qad ishtarayna biha akhana Haji Masran dan Syahabuddin minan nar. Allahumma innaka ta'lamu anna halalna hadhihi tahlilat wa nushhiduka anna qad ishtarayna biha akhana Haji Masran dan Syahabuddin minan nar. Allahumma taqabbalha minna. Allahumma taqabbalha minna. Allahumma taqabbalha minna wa a'tiqhu minan nar. Wa a'tiqhu minan nar. Wa a'tiqhu minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghafar. Allahumma inna nas'aluka an tudkhila akhana Haji Masran bin Sahabuddin fi jumratu ibadika salihin wa min awliyaikal muqarrabin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun lahumul bushra fil hayati fid dunya fil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ربي صحابا ثم يعرف بينه بيتسميره ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم وجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء من جبال فيها وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل فإنما علينا حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ومن التسبيح صلاتهم. Apakah tiada engkau mengetahui akan bahwasanya Allah bertasbihlah baginya oleh seluruh orang-orang yang di dalam langit dan di bumi. Di antara tasbih mereka yaitu bersumbahyang. Jadi sumbahyang itu adalah tasbih, memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat yang kada layak, daripada sifat kekurangan. Dan dapat dipahami di sini bahwasanya seluruh ibadat terutama sumbahyang adalah kamalat Allah ta'ala, kesempurnaan Allah ta'ala. Jadi kalau orang memusyahadahkan sifat kamalat Tuhan di dalam ibadah zahir dan batin, maka orang itu mendapat maqam ikhlas yang sempurna. Karena pandangan demikian menghilangkan akan kesyirikan di batinnya orang itu. Karena ibadat itu sifat kamalat Allah. Pada hakikatnya bukan sifat hamba. Nampaklah kesempurnaan Allah dipandang oleh orang-orang yang beribadat. Waqtayru jam'u ta'irin bainas sama wal ardi sofatin halun batifatin ajnihatahun. Burung-burung itu banyak telah antara langit dan bumi mahulurlah mereka akan segala alar-alar mereka. Di dalam ayat lain, ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang menahan burung itu daripada jatuh melainkan Allah. Jadi burung terabang itu dapat kita lihat di sana adalah rahmat Allah. Hilanglah burung, timbul rahmatnya Allah. Secara pandangan batin, sekira jangan terbuang-buang. Melalui ilmu semuanya, ilmunya yang dipakai. Menyerah dipakai, tertinggal sebutin ini. Kullun qad alimallahu salatahu wa tasbihahu. Seluruhnya isi langit dan bumi diketahui oleh Allah Ta'ala akan salahnya. Salahnya si kullun tadi. Dan tasbihnya si kullun tadi. Siapa aja yang sembahyang itu diketahui Tuhan. Siapa aja yang bertasbih itu diketahui Tuhan. Tuhan tahu semenyaan lawan sembahyang orang, tahu semenyaan lawan tasbih-tasbih orang, tahu semenyaan lawan ibadat-ibadat orang. Sini menunjukkan pelajaran kita supaya kita ikhlas. Kalau sudah kita itu mendapat anugerah ibadat, janganlah kita habarakan lagi ibadat itu ke lain. janganlah kita minta ketahui oleh yang lain. Cukup Allah Ta'ala yang tahu. Wa kafa billahi alimah. Kullun kan alimah falaratahu wa tasbihahu. Allah mengetahui seluruh salah dan tasbih ini, karena salah dan tasbih itu adalah sifat kamalatnya Allah juga tadi. Pahamlah. Huwallahu alimun bima yaf'alun. Allah Ta'ala mengetahui maksudnya membalas. Bima yaf'alun, dengan apa yang diperbuat oleh isi langit dan bumi. Nah, ini disandarkan pada dahirnya ahli langit dan bumi yang berperbuat itu. Pada dahir usaha. Kalau hakikatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Fihi, pada mayat alun ini terlibul akil, memenangkan orang yang berakalnya. Nang kada berakal itu adalah ini ba'ama. Kada kalau lah. Walillahi mulkus samawati wal ardi.